Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV, apa kabar? Insya Allah Anda semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Dengan curhat kita bisa melapangkan hati kita, dan dengan curhat kita bisa mencari makna dari setiap persoalan yang ada. Sebelumnya saya juga ingin mencari makna dari lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja dilantunkan dengan indahnya oleh koriah kita ya. Kalau kita mencari, kita harus punya alat bantu, dan alat bantu kita hari ini adalah Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mona. Bantu saya dong Ustadz. Iya. Apa tadi? Surat Al-Isra ini bicara tentang waja al-haqqo waja kol-batil. Jadi kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Ibarat kegelapan itu kalau sudah ada sinar, maka gelapnya hilang dengan sendirinya. Gelas ini sejauh mana udara yang ada, sejauh mana pula diisi air. Semakin airnya diisi penuh, maka sudah tidak ada tempat lagi untuk udara. Semudahnya seperti itu, meskipun O2 juga ada dalam air. Tetapi maksudnya, sejauh mana kita melakukan satu kebaikan, maka sejauh itu pula mengusir pada kejahatan kita. Karena waktu itu kan semuanya sudah terukur. Dalam pengertian begini, kalau 24 jam kita isi kebaikan kita 20 jam, maka yang sisa untuk kebatilan hanya tinggal 4 jam. Maka sekarang bagaimana berlomba-lomba untuk mengisi kebaikan itu. Sisi lain sebetulnya, apapun program, acara, dan apapun yang ada di dunia ini, itu boleh ada acara-acara batil, tapi kalau sudah kebenaran sudah masuk, maka kebatilan itu akan hilang dengan sendiri. Jadi kalau Pak Wid sudah datang, pemirsa ANTV juga tetap di kursinya dan selalu menonton Curhat Bareng Ustadz ya pemirsa, insya Allah ya. Dan pemirsa ANTV, pada pagi hari ini kita sudah kehadiran seorang tamu yang kalau Olivia Zalianti sudah datang, pria-pria langsung rebutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya cantiknya turun-temurun ya pemirsa ya. Ibunya, kakaknya, mungkin neneknya gitu, turun-temurun, 7 turunan semuanya cantik. Coba lihat deh, makin dijilbabin semakin cantik aja. Belum, masih turunan aja. Nanti kita juga akan membahas masalah kecantikan loh. Ikutan curhat bareng ya. Dan pemirsa ANTV, Anda juga kalau ingin curhat, Anda juga bisa bergabung di SMS kami di 9123. Kirimkan saja SMS dengan format ANTV, pasti curhat, pasti isi pertanyaan, atau bisa kirimkan email Anda ke cbu@an.tv. Ini akan ada yang berbicara masalah kecantikan. Ini boleh nggak ya? Itu boleh nggak ya? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini tinggal Mambo. Aku mau tanya apa ya? Aku mau tanya, kalau misalnya aku kan suka syuting tuh Pak Ustadz, terus dikala misalnya 1 minggu aku harus syuting, harus pakai kuku palsu gitu. Aku suka bingung, ada orang yang bilang sebelum pakai kuku palsu kita harus wudhu dulu, lalu kita bisa sholat walaupun dalam kukunya itu nggak kena air. Tapi aku juga punya pemikiran lain, itu kayaknya juga nggak bisa, juga nggak sah juga kalau misalnya udah wudhu juga walaupun pasang kuku tetap aja bahwa kukunya itu nggak kena air gitu Pak Ustadz. Jadi punya mau minta tanya atau Pak Ustadz, kira-kira gimana pendapat Pak Ustadz kalau masalahnya seperti itu? Makasih. Mbak Pingkan malu-malu nanyanya. Saya juga sebenarnya pengen nanya dari dulu sama Ustaz, pakai kuku palsu boleh gak sih? Ini kenapa sih kok kayaknya banyak yang bingung masalah wudhu ini Ustaz? Pakai kuku nanti gak bisa wudhu, airnya gak nyerap. Sebenarnya arahnya bukan hanya pada itu. Sesungguhnya kalau dilarangnya memakai sesuatu yang kaitan aksesoris itu bukan hanya untuk menghalangi wudhu. Karena orang pakai minyak rambut pun juga sebetulnya minyak rambut kan boleh kan menghalangi. Kalau sudah ada minyak kan air juga gak bisa masuk kan. Itu boleh. Tapi pada arah dimana memang ada satu hadis, ada sesuatu yang dilarang, misalnya wanita tidak boleh mencukur gundul tanpa ada alasan. Kalau untuk keperluan perannya, ya itu lain lagi. Itu ada alasannya gitu. Itu kan tidak permanen, apalagi hanya kuku gitu. Kuku karena dia perannya sebagai hantu, sebagai apa ya? Mungkin saja seperti itu, nggak masalah toh nanti bisa dilepas. Kalau cat rambut, kayak tadi Mbak Pingkan rambutnya kan warna-warni. Ya, cat rambut itu yang dilarang cuma hitam, itu pun jatuhnya makruh. Kenapa? Karena memang Rasulullah juga biasa mewarnai rambutnya dengan merah. Cuman pakai pacar air, nggak waktu itu nggak ada hina seperti sekarang ya. Jadi mungkin agak beda. Prinsipnya sebetulnya arahnya ada larangan itu ada dua. Larangan yang jatuhnya itu haram, karena itu lidati, misalnya babi dalam kondisi apapun nggak boleh. Memang dalam Quran dikatakan khurimat alaikumul maitata wadamu walahmul khinjir. Lahmul khinjir itu adalah daging babi, tetapi itu mengarah pada seluruhan babi. Hmm. Ini bukan dagingnya, ini tulangnya, ini giginya. Kalau zaman sekarang boleh. Itu model loh, sepatu dari kulit babi. Nah, termasuk itu, ya termasuk itu. Kan itu bisa dicopot lagi, Pak Wid, boleh? Ya, tapi karena itu jual belinya juga nggak boleh. Oh, orang jual beli dari barang haram itu nggak boleh dijual belikan. Oh. Itu kalau dipelihara boleh, tapi nggak boleh dijual. Hmm. Oh, nah, artinya kalau ada babi ada hak hidup, bukan terus dimatikan. Ya. Hmm. Dia kelaparan kasih makan juga nggak apa-apa, tapi bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan. Kembali lagi. Dan hanya sedikit hanya babi. Kemudian bagaimana kalau memang dia kuku palsu sudah wudhu dulu, itu betul pingkan tadi. Nanti kalau nggak jelas, nanti datang ke rumah saya lagi kan. Pingkan. Ada tujuannya kali ini. Bukan apa-apa. Terutama Olive welcome 24 jam. Benar ya. Banyak pertanyaan. Iya. Jadi prinsipnya kalau memang begitu sudah diwudhui dengan kondisi bersih nggak masalah. Hmm. Nanti sholatnya kan dia sudah wudhu. Tapi kalau bisa batal lagi gitu kok? Batal lagi sebaiknya ya diulangi lagi karena wudhu juga harus kena kan itu. Hmm. Jadi mau pakai kutek, habis itu baru wudhu baru sembahyang. Ya. Nanti kan ketemu misalnya zuhur, habis itu ketemu asar gimana? Ya sebaiknya kuteknya ya ada kutek-kutek tertentu yang sebetulnya seperti pacar air itu loh, itu bisa saja seperti itu. Kalau kutek yang kimia, yang kimiai boleh. Sebaiknya ya dilepas dulu kalau memang itu. Jadi, atau pas kutekan pasti memang nggak sholat. Sedang menstruasi kan ada woman siklus, nggak tahu kalau sudah menopause ya. Atau kalau Olive mestinya belum ya, Olive. Udah ada tak wajah-wajah menopause ya, Ustaz. Kayaknya belum deh. Jangan ngatakan gitu dong. Oke, jadi prinsipnya. Wudhu secara yang bersih itu gimana maksudnya? Wudhu bersih artinya bahwa kita mau wudhu itu ya bagian tubuh dari yang diwudhui harus dalam keadaan kena air itu memang dibersihkan. Terus katanya ini perempuan nih kan kalau habis mandi keramas, habis itu dia tuh mau wudhu katanya harus pakai tutup auratnya dulu, pakai baju dulu baru wudhu. Apa kan kadang-kadang kita suka malas kan ya habis keramas langsung aja wudhu langsung. Kalau itu di tempat yang tertutup tidak ada larangan. Jadi sekalian mandi, ya, sekalian mandi wudhu dengan wudhu. Iya, karena aurat karena wudhu. Memang wudhu itu disunahkan untuk mandi junub itu wudhu dulu sunahnya. Dan itu tidak harus. Jadi mandi junub itu satu mencuci apa istibrok dulu. Istibrok itu menuntaskan semuanya, kentut, kencing, berak semuanya dihabiskan dulu, kemudian dicuci kemaluan terus wudhu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan telanjang juga, tapi tertutup, jangan di pinggir jalan. Pemirsa ANTV, karena di sebelah saya ada Olivia Zalianti, wanita yang cantik, jadi hari ini kita berbicara mengenai kecantikan ya. Tapi bicara mengenai kecantikan ini nggak ada habisnya, ada lagi loh yang mau banyak bertanya banget mengenai kecantikan. Banyak banget yang tapi yang paling penting sebenarnya bukan outer beauty saja, tapi juga inner beauty. Outer juga penting, sebab innernya aja bagus. Di Islam ada, Ustaz, inner beauty? Iya, dua-duanya. Jelas dong, hadisnya jelas itu. Oke, ini ada lagi yang mau bertanya mengenai kecantikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Nama saya Yusnia, umur saya 28 tahun. Profesi saya adalah sebagai seorang pria pengantin. Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Saya ini terbentur dengan suatu hadis yang menerangkan tentang larangan untuk mencukur alis. Sedangkan cahaya pengantin itu terlihat pada alis pengantin tersebut. Saya ingin penjelasan Pak Ustaz yang sedetail-detailnya agar saya tidak bingung. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga ingin penjelasan dari Ustaz yang sejelas. Saya ingin menjelaskan sejelas-jelasnya ke Mona dengan juga yang kepada Olive. Memang ada larangan untuk wanita, bukan laki-laki, mencukur habis. Jadi kalau alis, nggak apa-apa, hanya untuk merapikan. Itu. Saya pernah komplain sama saya karena waktu belum nikah saya pernah nyukur alis. Kalau udah nikah belum menikah nggak boleh. Itu sebenarnya nggak ada laisan alis. Aku juga nggak boleh. Iya ya. Kita sering dengar dari orang tua nggak suka nyukur alis. Makanya nanti kalau udah menikah juga kalau nggak mau ditukar alisnya nggak apa-apa juga. Dirapikan boleh karena kepanjangan, karena ini semuanya atau dibentuk kayak Star Trek sana kemari itu dilakukan aja karena memang itu akan merusak citra wanita. Kalau dia gundul, wanita kalau dia nggak ada alis kayak Casper kan juga jelek. Maka sebaiknya memang ada, kita penuhi sabda Rasulullah itu, jangan mencukur habis alis dan kepala tanpa ada keperluan, misalnya untuk kesehatan, untuk operasi. pasti beda lagi. Olive katanya pengen ada keterangan yang kepalanya pelontos gitu, Ustaz, masa nggak boleh? Iya. Boleh kan ada kepala, abis itu kan panjangin lagi. Iya, tapi ada wig kan, jangan kan ada wig, terus ada pencil alis. Silakan, itu masih ada jalan lain, termasuk pada perias pengantin, tidak harus mencukur habis. Rapikan sedikit, terus ditambah apalah gitu. Enggak, justru kalau dicukur habis, terus nanti ditambahinnya pakai pensil. Iya, nggak apa-apa, kan boleh aja kan seperti itu. Cukur habis dulu. Jangan cukur habis, jangan cukur habis, karena ada larangan itu. Dirapikan sedikit kan juga nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya tidak mengurangi kecantikan. Maka sekali lagi, sebenarnya untuk menunjukkan kecantikan, sebetulnya kalau Islam, innallaha layang duru ila suwarikum wa asamikum, walakinna layang duru ila kulubikum. Sesungguhnya cantik menurut Allah bukan dilihat dari wujud jasad tubuh kita karena performan kita, tetapi pada hati kita. Nah, itu ibarat ini hanya sangkar, ini burungnya. Yang paling penting adalah burungnya. Sangkarnya bagus, burungnya ada burung pipit, maka harganya murah. Tapi walaupun sangkarnya jelek, kalau dalamnya itu bagus, apa burungnya burung punglor kembang atau cocok arwa menjadi mahal. Tapi kan kita hidup di dunia ya Pak Ustaz, jadi kalau sangkar itu kan juga penting. Iya, makanya dua-duanya. Apalagi yang udah berumah tangga, operasi, lipotomi, saya baru mau tanya, Pak Sergio juga sama janji-janji operasi itu boleh ya? Boleh, pengen ya? Boleh, perlu treadmill, ya, perlu treadmill, perlu itu ya nggak apa-apa. Rasulullah sendiri kadang-kadang berlomba lari kepada dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kadang menang, kadang kalah. Artinya bahwa olahraga juga penting, kemudian menjaga postur juga penting. Yang tidak boleh adalah operasi untuk menghilangkan citra laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Misalnya operasi kelamin itu merubah fitrah. Tapi kalau hanya sedot lemak, enggak masalah, enggak masalah. Kalau tarik muka, Ustaz, muka supaya kelihatan lebih. Ya, masalahnya adalah kalau itu merubah fitrah menjadi tidak boleh. Misalnya laki-laki menjadi wanita, wanita laki-laki. Tapi kalau hanya sekedar gigi yang tadinya menarik sekarang jadi mendorong gitu, misalnya dibikin lagi menarik, ya enggak apa-apa. Kalau hidung misalnya pesek dibuat mancung terus bibir jadi Angelina Jolie gitu, itu boleh enggak? Kalau itu untuk menyenangkan suami kan enggak ada masalah apa-apa. Oh, gitu. Kalau ditambah katanya malah enggak boleh, Ustaz. Masalahnya larangannya adalah merubah ciptaan Tuhan. Merubah ciptaan yang dimaksud adalah yang ke arah tarojul, jadi laki-laki ke perempuan, ke fitrahnya. Itu pun bukan pada kelihatan fisik. Misalnya laki-laki wanita enggak beli celana panjang, enggak. Bukan pada rok dan celana panjangnya, tetapi pada fitrah kewanitaannya. Misalnya kalau wanita olahraganya ya jangan bodybuilding, jangan gulat, itu meliang citranya. Saya olahraganya bela diri. Bela diri nggak apa-apa, tapi kan bukan gulat yang bodybuilding. Kalau bodybuilding itu kan sesuatu yang nanti merubah citra. Jadi kayak kelaki-lakian ya, gitu. Kelaki-lakian. Atau kalau laki-laki ya olahraganya yang olahraga laki-laki. Bukan kok itu ditunjuk ini boleh tidak boleh. Karena kalau orang pakai rok itu seperti wanita, enggak. Kerajaan Inggris dulu Pangeran Charles kemana-mana juga pakai rok, nggak apa-apa. Jadi bukan rok tidaknya, tetapi kewanita-wanitaannya dan kelaki-lakiannya itu. Tapi kadang-kadang ada loh ya. Jadi kita lahir itu, misalnya kita perempuan itu harusnya kan lebih banyak estrogen ya. Tetapi kita lahir perempuan lebih banyak esteteron gitu. Sehingga sifat laki-lakian lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini pengalaman buat yang tomboy. Nanti akan kita bahas ya pemirsa. Kali-kali aja Anda juga sama tomboynya kayak Olive nih. Boleh gak jadi tomboy kayak gini setelah yang berikut ini? Kembali lagi dalam curhat bareng Ustaz. Tadi di break yang tadi masih aja Olivia Zalianti tanya terus ke Ustaz Wijayanto. Ini soalnya seru banget. Jadi teman aku itu bingung gitu. Dia tuh lahir sebagai laki-laki, tetapi di dalam dirinya itu dia ngerasa dia di frame yang salah gitu. Saya tuh hatinya perempuan segala macam, feminim, tapi bentuk saya tuh laki-laki gitu. Dia nggak aneh, jadi kalau ketemu halo-halo semua nggak bisa sosialisasi, nggak bisa bagus gitu. Ini berhubungan dengan boleh berdandan tapi tidak boleh menyalahi fitrah. Tapi kalau kondisinya kayak gini, nah terus kondisinya terus dia berubah menjadi dia pakai baju wanita tapi kemalumannya tetap deh kayak, jadi dia berasa jadi women gitu. Pada saat itu dia sosialisasinya lebih bagus, kerjaannya bagus, sekolah pinter, dia merasa lebih kayak percaya diri gitu. Gimana sih? Pertama bahwa Allah itu punya menciptakan manusia hanya dua jenis, tidak ada in between. ACDC itu menurut konsep Islam tidak ada. Jadi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan lah. Itu yang bisa memfatwakan adalah bukan hanya ulama. Tentu harus ada dokter, psikolog dan seterusnya. Dia cenderung laki apa perempuan. Maka dia harus dihukumkan pada satu. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jangan kalau tidur ikut laki-laki, tapi kalau mandi ikut perempuan, nanti susah. Maka jelas misalnya di Antv ini jelas ini male dan female. Jadi tidak ada toilet in between itu. Nanti semua orang masuk di situ. Makanya Islam menjaga itu. Maka sampai itu kaitannya dengan keturunan, kaitannya dengan pernikahan. Lah, perjuangan bagi orang yang hormonnya mungkin beda antara hormon X dan Y-nya itu, ya, itu X Y-nya beda, maka itu perjuangannya bagaimana dia mengendalikan diri. Karena masing-masing punya perjuangan. Saya sendiri juga perjuangannya berat karena saya sangat suka pada wanita. Maka bagaimana tidak setiap wanita harus saya sukai. Saya paling bandel Rohman, tidak Rahim. Saya cinta sama Olive karena dia wanita, tapi bukan sebagaimana istri saya. Nah, ini kan itu tadi mengenai temannya Olive. Berdandan boleh, tapi nggak boleh perempuan jadi laki, laki-laki jadi perempuan. Tapi Olive ini kelihatan banget ya tomboynya, olahraga juga, basket. Nggak masalah, olahraga. Apalagi banyak deh pokoknya. Banyak deh pokoknya, ya, itu gimana? Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa ini olahraga laki-laki, olahraga perempuan. Cuman saya inginkan pencitraan. Misalnya, kalau wanita sudah pakai binaragawati, itu cenderung pencitraan masih. Kecuali kalau besok zaman semakin modern, wanita itu indahnya kalau jadi binaragawati, umumnya itu menjadi citra yang tidak baik. Misalnya di Indonesia ini, kalau wanita adalah dia jadi sopir tergandeng dengan antar kota antar provinsi, citranya masih tidak baik. Maka banyak sopir busway wanita yang sekarang ya, kalau memang lain dengan busway, kalau busway dia lebih safe. Tapi kalau sopir tergandeng dengan menginap di beberapa tempat tidak safe. Resikonya lebih tinggi. Itu lebih maksud lebih saya. Tapi tidak berarti bahwa wanita nggak boleh nyopir. Nggak wanita nggak boleh sopir. Nyopir kemana-mana. Nah, ini kayaknya nggak ada habisnya ya pemirsa ya. Oke, jadi prinsip tetap olahraga apa saja boleh itu. Citranya malah Rasulullah sendiri apakah berkuda itu laki perempuan? Nyatanya si Aisyah radhiyallahu anha juga suka olahraga berkuda. Saya juga naik kuda, jatuh naik kuda sering. Oke, nanti kita lanjutkan lagi deh kalau nggak selesai. Kayaknya nggak ada habisnya juga bicara mengenai kecantikan dari sisi Islam. Oke, terima kasih Olivia udah datang. Ustaz Wijayanto, terima kasih. Pemirsa, terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Jangan kemana-mana dulu, ini ada renungan dari Ustaz Wijayanto untuk Anda. Silakan Ustaz. Allah itu indah dan suka pada keindahan. Maka bagaimana kita mempercantik dan memperindah diri kita sendiri itu bagian dari sifat dari Islam. Bahkan bersih itu bagian dari iman. Cuman ada sesuatu yang dilarang dalam Islam, yaitu tabarruj. Tabarruj itu adalah overacting. Misalnya cara jalan. Untuk wanita memang tidak disyariatkan cara jalan seperti di catwalk. Kalau itu di depan umum, karena itu membuat citra diri, jangan sampai wanita berjalan seperti kuno unta yang dia megal-megal kayak di catwalk. Kalau di depan suami, oke, nggak masalah, itu menambah kemesraan. Yang kedua, jangan berpakaian tapi telanjang. Itu tabarruj. Jadi berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya sudah lengkap, pakai kerudung, bahkan pakai cadar, tapi transparan dari plastik. Maka itu juga termasuk bagian dari tabarruj. Atau terlalu ketat, sehingga full fresh bodinya itu bisa dibayangkan. Jadi sampai seperti itu, maka itu juga tidak boleh. Kemudian wangi-wangian. Sehebat apapun orang boleh pakai wangi-wangian, tapi sebaik-baik wangi-wangian parfum untuk wanita adalah parfum itu kalau itu wangi kalau sudah dekat. Nah, laki-laki jangan kalau Olive datang kayak jenazah lewat karena pakai apa wangi-wangian yang berlebihan itu. Kemudian juga bermake up. Make up juga tidak boleh, boleh, tapi jangan pakai bibir yang minor kayak habis minum darah, mungkin sarapannya ayam mentah. Jadi itu juga nggak boleh. Nah, maka make up, berpakaian itu semuanya harus kita jaga. Mudah-mudahan ini bisa menjaga sehingga citra diri kita menjadi sebagaimana kita laki-laki dan sebagaimana kita perempuan. Oke, habis ini kita ke salon ya. Iya,